Pabila. Mantek. Saban halaman 64. Matan watahkiku anal mujibah ingkana mamuluha mawujudan. Waduh. Yang disebutkan akan dia karena ada anak pun juga sebut Oh, bagi dua lima. Didit hana beli. Didit yang hana. Hana beli. Cuman muncul ini pun tergantung kepada qadiyah. Nengok qadiyahnya, qadiyah qadiyah dikendaki kepada mujud pada kali, mujudnya mujud pada kali. Tapi nengok qadiyah utah qadiyah ini tuh yang dikendaki mujud pada qadiyah. Karena nanti dari isbat sesuatu kepada si pada qadiyah, sidik dari kedina. Tadi beri kemana basirun tidak karena saya jual basirunnya tidak jadi yaitu kadiah tak kadiah itu lagi wujud mau pada kadiah bukan pada hari ini mungkin ada yang riwayat karena kebuat mau wujud pada hari itu kadiah tak kadiah. Yang lanjutan ada di Quran. Maka jarak anda dulu kami dan sungguh berlakulah anda kaum bahwa beribadah dengan mereka itu daripada mudu' dengan ji dan beribadah daripada mahmul dengan ba. Dan buat contoh maka kerana mereka itu kudu jimba dan jimnya mudu' ramainya saya juga mengelak dengan insan, hewan dan kudu jimba ba'nya mahmul jadi kita jauh ba'nya tak cukup mengelak. Duna menangkan kulun insan hewan menangkan pemirinya datuh menangkan dulu kan kulun insan hewan menyanyi naik pada kulun kulun jimba tujuan yang pertama untuk ikhtisar durikas dan penyangka rehabi kerdan yang kedua untuk dafa' tawahum terhasil jenisiat hukum pada madad dan tak mampu diintah lelewi dan mampu kalimah lain dan tak mampu ada kebanyakan tak mampu sambil lagi-lagi lelumian dari dulu kalimah. Tentang yang dia kupai, dia tak kaya roh, dia berdari, dia tak kaya roh lain, jadi dia kupai yang tak. Jadi nak tawafu menang, terhasar contoh, terhasar afrat pada contoh. Makanya hanya buat contoh, dia bukan ulu jimba, buat pun ngelak dengan. Yang kami ada ikut. Kami, pembahasan tentang qadiyah, ma'dulah, dan muasalah. Wanggan dan ketahui olehmu sesungguhnya pekerjaan tidak boleh tidak bagi nisbah qadiyah daripada kaifiyah yang kaifiyahnya pada nafsul amri bukan malafai pada nafsul amri dan dinamakan akan dianya kaifiyah akan madah dan dinamakan lafai yang didalalah diaksinya madah akan jihad. Jadi ke kaifiat kebunan madah ke lafai kebunan jihad. Maka jika disebutkan akan dianya lafai pada qadiyah dinamakan qadiyahnya muwajjahah. Muwajjahahnya nah kita sering dengan jihad. Kaifiat adalah kaifiyah nisbah. Nisbah guna yang tadi kita pegang ikut. Nisbah adalah subut mahmul kepada mahmul. Subutnya yang berleh. Subut mahmul kepada mahmul. Ini pada nafsul amri. Terlepas daripada takun atau anadakun. Lagi guna hibit. Hibit yang na pada nafsul amri. Karena fa'ilidun. Hibit yang na pada nafsul amri. Kemudian wasap daun yang nambah nafsul amri tinggal disubur pada nafsul amri banduai. Kemudian nisbah yang nambah nafsul amri subur daun pada diri kankur kejadian titik berwasap dengan daun kejadian pada nafsul amri titik berwasap dengan daun ini nisbah pada nafsul amri. Sumbut hayawan pada insan. Ini ada ngarep kan yang sumbut. Ini bayang ke kadiah tadi ada sumbut. Dia membicarakan kadiah itu baru rakun. Kehana rakun ala ule. Ini mesti hana ala ule dan yang Jadi anak ada ulen yang urun yang kematiannya ni mati. Ia kejadian pada nafsu lama ini. Mata orang kampok ini. Man wateh anak pada kuwa kejadian karena jamong lama kalau belum. Kan belum nala filem yang ibarat tentang kejadiannya. Tapi kejadian yang terjadi berikut yang berikut nisbah yang disebut pada nafsu lama ini. Ia kaifiat yang kena yang kena pegah. Nisbahnya punya kaifiat. Kaifiat pada nafsu lamri terlepas daripada tatupu walai danyo atau hana tatupu dan terlepas daripada hana tatugah atau hana tatugah. Itu kaifiat pada nafsu lamri. Jadi setiap nisbah yang na pada nafsu lamri yang hana terlepas daripada berbuah kaifiat punya secara rayu ilai itu. Karena subut sesuatu kepada sesuatu yang lain adakala subutnya adalah hanjirhan. Subut dan hanjirhan subut. Kan subut secara kebetulan. Kalau kita itu luka iman. Menyata saya itu luka iman. Nah subut dan kepada diri. Tapi hanjirhan apa diri? Jadi dirinya hanya berwasah mengendal diri, ia sebut bukan hajihan. Tapi tidak sebut yang hajihan, lagi sebut hayawaniyah kepada insan. Ini hajihan. Karena memang pada pengertian insan, itulah hayawan yang punya nata, ini punya insan. Kemudian, yang betul hajihan. Subut makmul kepada mutu atas hadirhan. Lagi subut genap kepada pegat. Ini kata hadirhan ni. Subut genap kepada pegat. Ganji kepada leh. Ini adalah hadirhan. Yang salah satu kaitiat nisbah. Nisbah mana subut? Leh berwasaf dengan ganji. Ini nisbah. Oh, balik ke nampu. Subut ganji balik. Mana subut ganji balik? Lehnya ganji berwasa dengan ganji. Batal je kan? Bukan barang je. Jadi leh berwasa dengan ganji yang nisbah. Dan nisbahnya nisbah adalah hadirhan. Subutnya adalah hadirhan. Ganji balik hadirhan. Ini leh pasti ganji. Ini insan pasti hayawan. Yang kekun nisbah yang hadirhan. Yang dalam bahasa itu diistilahkan darurah. Yang darurah itu nama kaifiatnya. Kemudian nasubut hana darurah. Darurah bijut, hana bijut. Tetapi tidak awam. Sabe-sabe menang, sabe-sabe sebut. Termasuk ganji balik kan sabe-sabe ini. Mainan dawam karena darurah. Sebab yang kata darurah, dawam tak pasti. Menyo darurah, dawam pasti. Mana darurah, hanjirhan bersubut. Mana yang hanjirhan bersubut, tak terkerti na pernah hana bersubut, hana bukan darurah. Menyanjan hana, dibagal nanti cintanya ni bukan hewan. Berarti hana bukan darurah. Jut terkerikan menang. Kan? Yang menyuka darurat dawam tak pasti, tapi na dawam yang mana darurat. Na subut subut sesuatu kepada sesuatu yang lain yang hana darurat, tapi tidak dawam tapi na yang subut atau jalan tapi termasuk kaifiat ni. Menyebutnya hanjirhan subut. Yang hana jalan ke hanjirhan atau jirhana, tapi yang jelas subut tapi yang itu dawam. Padungkah? Kedua. Yang geleh subut dalam arti memang subut bilhali. Ana dapat gah dawam. Dah ana dapat gah hadirhan subut. Ana dapat gah subutnya nanti jalan dawam. Dan hanya ada pegah hanjirhan bersubut. Tapi memang nak bersubut. Yang ada dalam kaimah juga nak. Ai insan hewan jadi insan hewan kenyal hewan dia subuh pada insannya subuh di sini. Man kebetulan lama-lama kebetulan hadirkan beda rupanya kenyal dan tak. Cuma ni ada jawab yang tak saya itu pakai mon. Yang kebetulan yang nyata memang hanya darurat dan hanya darurat. Tapi kejadian dong pada titik nyanyi waktu itu. Nah kejadian pada oke nyanyi waktu itulah. Kemudian yang terakhir adalah imkan. Imkan adalah subut pada imkan. Subut mahmul pada mudhu'nya. Kau tak pegang dengan subut, mungkin subut. Lagi katakan baik dun mau judul ke titik yang mana? Titik mewujud di imkan. Maknanya titik mungkin untuk wujud. Mana mangkit? Ada rupanya. Boleh jadi titik yang kalian na. Titik na. Boleh katakan saya dun mau judul di imkan. Yang tanya kuda mungkin na titik. Tidak mungkin untuk wujud. Wakai, nah kuhana. Hana tak bukannya? Yang lewat orang hal dia. Man pada nafsul amri. Kaitiat pada nafsul amri. Sesuatu mungkin untuk wujud. Berarti hanya mungkin si wakai ini kejadian pada nafsul amri. Kejadian pada nafsul amri sesuatunya mungkin untuk wujud. Ini yang gelap, no? Sesuatunya memang nak sebut pada sesuatu yang lain pada nafsu lamri. Yang berboh adalah kaifiat nisbah yang nak pada nafsu lamri. Siapa nak dengar? Orang dengar nak ini. Ha? Ya udah. Ya udah. Boleh ekun baik depan ni. Dari dulu banyak ni. Dari kajang tadi ni kajang. Ini le. Jadi yang itu kaifiat. Kaifiat nisbah. Nisbah adalah subut mahmul kepada mudhu' pada nafsul amri. Bukan malafat. Pada nafsul amri. Kemudian subutnya han terlepas daripada salah satu berbuah kaifiat. Ada kadang-kadang dapat berbuah kaifiat ini. Jadi kaifiatnya adalah yang pertama subutnya adalah subut yang hanjir han. Yang kedua, subut ada jalan awal. Yang ketiga, subut berfili. Hana menjegat kepada dawam atau mana dawam. Yang ketiga, mungkin subut. Hana menjegat kepada mana subut atau mana. Tapi kejadiannya mungkin terjadi. Yang kali. Oh, berada banyak kita tahu. Wa'alam ketahui olehmu semuanya pekerjaan menjirhan bagi sebuah kafiat daripada kafiat pada nafsu lamri. Dan dinamakan agar dianya kafiat akan madah. Kekafiatnya madah itu. Dan dinamakan lafai. Yang baru lafai yang dipunyau di akhirnya madah ataupun akhirnya kafiat akan jihad. Jadi jihadnya nama lafai. Jihad nama lafai. Madah nama kafiat. Adakah tidak? Jadi ini ibarat dia kan ilmu. Kaifiat, tiga madah, tiga jihad, tiga kamu mahu. Lalu Tuhan kata lebo. Padahal lebo ni barang apa pun. Tuhan apa barang? Kaifiat kita. Kelakuan ni sebab kelakuannya dia punya madah. Kelafai yang ditunjuk dia itu kelakuannya dia punya jihad. Barang apa pun. Fa'il dukira, maka jika disebutkan akan dianya lafai dalam hadiah, niscaya dinamakan akan dianya hadiah akan muwajjahah. Radiyah yang mengalirkan serik dengan jihad kubunan kariyah wajahah. Radiyah zukira akil radiyah fakal karena menyeubi buat pada nafsu lamri mendungna kebiat yang dari jurkai monna kebiat insan hewan na kebiat oleh dia hanya ada depu dan dalam batu tapi adanya na kebiatnya na tergantung jino apakah pada lafai pada kariyah kanyo na kata serik dengan jihad menyona kata sereh maka kemudian wajahah wadil kal kaibiyat bermula demikian kaibiyat itu daruriyah imkan kawan dan itulah agar itu rahmat daruriyah darurah manajih laguda hajirah sumput mahmud kepada mahmudnya hajirah yang kedua imkan imkan manajih mungkin subut mahmul kepada mahmul. Nah, subut mahmul yang sabit-sabit disebut pada momo mungkin berarti mungkin ada menanti setelah subuh bil fi'li, menyuka subuh bil fi'li berarti nanti subuh. Yang ana mungkin, ana mungkin menyuhana mungkin anu gitu itu bukan menyuhinkan ini lebih umum mandati di luar kata jernan sampai barurah dawam itulah ingkan nanti dulu di dalam tubuh balik-balik mana. Walau salah kata-kata kata terkik kerana asal ada menang juga tepah kabel kan? Jadi anak-anak jawaban ni yang barangnya jawaban dan menang juga nanti anak masalah sepulihnya baru juga ingkan berdua. Ada pun juga ingkan berdua di sini telah berdua dawang mulai dalam berikutnya di sini jadi dari am ke khusus maka kupon berdurah berdurah dawang telah ingkan berikutnya di sini. Cuman khusus dengan berdengar kemanggil yang pertama. Yang pertama daripada lelah daruriyah yang lima. Berarti daruriyah memang bawah haji juga. Kata lima. Yang pertama daruriyah mutlaqah, masrutah ammah, masrutah fasah, waktiyah, muntasyirah. Kuna ukulah kudalam lalu. Kudalam lelah. Cukup nari. Berarti ibu sampan tugas nangga. Boleh dan merela. Harus biar. Kalau udah rupiah yang limang, kau tak lita. Sungguh kau gada dupu menyenaga dagana di dalam ikut. Nah, nasib. Anamin bung sesungguh sebagian daripada ulama nasiman yang menjadi yang mana kanya daruriyah kan dijubo. Ya sebab jumlah lebah pun mau dipermasalahkan. Nah berubah kan lebah nombah. Ya pun apa jumlah kan lebah itu. Jadi punya jumlah lebah berarti daruriyah lima. Punya jumlah mengandung lima umlah daruriyah tujuh. Sebab yang berada empat daruriyah dan berada dua pun. Dengan terutama waktiyah mutlakah dan muntasyirah mutlakah. Jadi menyuai dua no, waktiyah dan muntasyirah sabo kan? Waktiyah sabo, muntasyirah sabo. Pada hari halau waktiyah mutlaka, muntasyirah mutlaka sabo tu. Jadi jika tujuh wajah terhasar daruriyah pada tujuh. Sesungguh ilat darurah ada dalam bahwa ada yaitu zat mutu. Atau wasafnya mutu. Atau watenya mutu yang muayan atau yang kana muayan. Padung kan? Zat mutu, wasaf mutu, wate muayan atau mana muayan. Titip daripada le yang akhir adakala berserta la daiman atau tidak berserta la daiman. Le yang akhir berarti bagi dua. Jadi kenam Indonesia nak bagi di video. Bila yang gaji kalau salah guna makna darurah wajib akli. Wajib pada akal bedanyo mahmulnya disebut pada mumu. Yang dia keilat wajib adalah zat mumu. Karena pula lain memang diri zat mumunya hanya terlepas daripada mahmulnya. Man wadainya menjadi ilat untuk hanya lekang daripada mahmul. Berarti kanya hanya han mahmul yang disebut pada mumu. Yang darurat pertama. Mak ada darurat, no. sanjihan wajib pada akal disebut mahmud pada mumu. Ilat ilat darurat adalah diri zat mumu. Yang tak boleh. Yang kedua yang jadi ilat adalah wasap. Yang kedua yang jadi ilat adalah wasap hukum. Yo, ikut baru karena pembahasan kita yo antara itibar zat dengan itibar wasap. Menjadi mumu yang diitibar zat afra jadi mahmur yang diitibar wasap. Tetapi walaupun menang pada mumu kena si wasap, kena lafa yang untuk mengibaratkan daripada mumunya. Memang yang tak mulut adalah barat. Tetapi ibarat ni kadang-kadang takut al-kati, kadang-kadang takut al-dahe. Ini beda pada tak ibarat. You know? Menyu yang jadi ilat adalah diri insan. Berikut al-kati hayawan. Al-kati hayawan. Ini hayawan ia wajib subut kepada insan. Karena insan pun karena kati. Nam leleh yang tumulis maka ini yang hayawan. Memang karena insan ia ini ya. Karena jinnya insan, maka jinnya adalah hayawan. Yang hana jinjawan kepada wasahubungnya, al-katib hayawan. Nyainan wajib subut hayawaniya kepada afrad daripada katib, ken karena wasah idabah. Tetapi karena diri insan, yang tak umum. Ini karena zat, ini pembagian pertama. Pembagian yang kedua, karena wasah. Lagi katakan al-katib mutaharik. Mutaharik yadu. Urung yang semuli. Yang maksud dengan al-katib dari insan dengan karena yang semula hadahnya kepada zat. Jadi yang tak sebut hukum bukan kepada hukum katib, tetapi kepada afrad daripada katib. Afrad katib adalah afrad afrad insan. Berarti menghukum kepada afrad insan. Mutaharik yang pun darurat. Hanjuhan bergerak, tetapi dengan kait wasaf, dengan kait ikabah. Nyainan yukun yang keilat darurah adalah wasaf, wasaf mumu. Wasaf mumu adalah wasaf yang terfaham daripada lafai mumu. Ini tergantung pola fai yang terpakai. Al-Katib, Al-Insan, Abdohe yang pola fai yang terpakai. Mufum lafai ini wasaf. Katakannya yang ikut. Menyu daripada jadi mahmur, yang jadi mahmur itu wasah yang ini. Wasah ini adalah lafaz. Kan fara'i. Bagaimana? Itu daripada jadi mahmur kita murid fara', daripada jadi mudhu kita murid fara'. Jadi mengisbatkan mahmur kepada mudhu sama dengan mengisbatkan afrad mahmur kepada afrad mudhu. Ini baca-baca itu baca. Kan mufum. Menyempurna apa-apa yang jadi al-hajarum hajarum berulang bete. Gimana tuh hajar? Hei, jauh bete, peh, buruk tuh bete. Mengisbatkan apa bete kepada apa bete? Ini bandung bete, apa yang bandung bete? Yang kalau kalian hanya yang buat barang, yang jauh barang sebuat dulu, ini apa berat, apa berat? Itu yang kalau kalian hanya ada jauh apa berat, ada apa berat? Mufum, ada apa berat? Jadi hanya buat mufum dalam bab. Makanya yang ditibar daripada jadi mahmul adalah mufum daripada lafai yang telah jadikan mahmul. Sedangkan tempat dari isbat adalah farad yang di tempat itu mufum mufum, bukan mufum, afrad. Bagaimana? Tetapi ini, pada qadiyah yang wajib subut mahmul kepada mahmul, yang jadi ilat adalah zat mahmul, yang farad. Farad, mana zat? Adakala wasaf, mana wasaf? Lafai yang jid yang tak ibaratkan dengan lafainya daripada mumu. Ini wasaf itu. Jadi wasafnya jadi ilat darurat. Jadi al-katib mutaharik yadu with darurat begini. Yang maknanya kan bu tumulih jadi ilat untuk wajib. Sebab insannya baru wajib bergerak jaro dikaitkan dengan tumulih. Mianai tumulih, anak boleh bergerak jaro. Yang kedua, darurat yang jadi ilat adalah wasah umum. Yang boleh watenya umum. Jadi nasabah wate yang bak watenya hanjirhan mahmul busubut pada mumpunya. Ini kan dari lafaz. Itu tak buat wate, ini saya tak sering dengan wate. Jadi nasabah wate yang wate kamu ayan, lagi terang wasah, no wasah yang kamu ayan. Ini nasabah wate yang kamu ayan, yang bak watenya mumpun wajib diberwasah dengan mahmul. Wasaf, wateh yang muayyan atau wateh yang anak muayyan. Menyewateh yang anak muayyan, pokoknya, pokoknya lagi nya. Man pajar wateh yang anak bende. Wakulah minat salah satu latinah, ditiup daripada lelah yang akhir, adakala berserta lah ada iman atau tidak. Ini ada tamah lah ada iman. Lagi ada kun, inspuno al-katib, sikatif mergerak anak jarum. Kan berdawe lah ada iman. Kan berdawe mergeraknya. Takun lah ada imannya nanti langsung. Hanya kenyataan di jenuh kan berdawe. Tapi tinggal dia tak terih atau tak terih. Itu kan masalah tak terih kan. Kejadian sebagai kejadian dengan Allah menunjuk itu. Yang mergerak tapi-tapi yang tidak mergerak. Tapi ada yang ada yang kun ini yang menghantik kejadiannya. Yang kesia pada Rasulullah beri. Jadi ini kun tanya wajib kata Nasreh atau mana adanya. Jadi le yang akhirnya adakala la ada iman. Nah tamah la ada iman. Kun tapi-tapi adakala mana ada tamah la ada iman. Yang pak le yang akhir ni itu pak yang pertama reke. Sebab subut mahmul pada mudu pada yang pertama karena zat mudu. Mengapa karena zat mudu selama nama mudu nama mul. Ibadah kata lebih-lebih. Buat selama nama mu, betul ke nama mu? Tapi kalau betul ke ini, ini baik ini. Yang terus tentang apa? Kalau guna selama nama mu, maka nama mu. Berarti kalau betul ke? Dawa. Yang kini ingat nama surah lah ada iman. Tapi mu yang selama wasaf, itu nak lah ada iman. Bakal itu. Kadang-kadang wasaf yang tak pakainya, wasaf yang hanya sabi-sabi tubuh pada mu. Lagi contoh wasah kati subut menggerak pada insan karena dikati. Man wasah kita bahnya kan hana berkabina pada insan. Makanya tidak ada iman. Tapi apabila wasahnya wasah yang hana berkabina, ini tidak ada iman. Tidak iman, dia pakai tidak ada iman. Jadi wasah yang kita pakai ini menatai. Man natai, kena kalau ilmu pun, ataupun bahaya yang kita pakai. Bahaya adalah sabah hukum yang berbeda dengan hukum insan. Jadi anda pakai al-insan mutahari dengan al-dahai mutahari yang beda. Tetapi wasah dahai ini wasah yang subut tetapi. Jadi subut mahmul kepada mudhu dengan perantaraan wasah dahai. Tetapi wasah dahai wasah yang hanya pernah intikah daripada insan. Sama dengan subut mahmulnya subut daimati. Ini bukan larawah, bukan lara'iman. Da'iman ini berarti. Jadi munyo karena wasaf, munyo karena wate, yang ada kala da'iman, ada kala lara'iman. Tapi munyo surah yang pertama karena zat, pasti da'iman. Jadi 7 ke 8. Jadi pembagian 7 ke 8. Seharusnya ke 8 dengan kulit box. Kulit box bagi 2, 7 ke 8. Tapi surah yang pertama, haitim bagi 2. Pasti da'iman ini, haitim sambung lara'iman. Menyayang dia itu ikim dawang, ikim mana dawang. Tergantung kepada wasaf. Apabila wasaf yang dawang, maka subut dari iman. Menyayang wasaf yang mana dawang, maka subut pun hana ada. Hana dawang. Ini gak ada dibuat ini. Yang pertama, berudiah mutlakah. Ianya daruriyah mutlakah itu qadiyah allati yang dihukumkan padanya qadiyah dengan darurah zat nisbah selama kekal zat mutlak. Jadi darurah mubah selama kekal zat wudu. Selamanya wudu sabi-sabi wajib subut makmulnya pada wudu. Jadi hana pernah na wudu yang terlepas daripada makmul. Yang kan daruriyah mutlaqah. Contoh yang mujabah kullu insan hayawan bi darurah. Ini kan bi darurah kan cerai. Tadri heranya kehana. Kullu insan hayawan bi darurah. Yang beliau katakan bi darurah mana nyebut tah hukum yang pertama wajib subuh hayawaniyah kepada insan dan selama-lamanya. Selamanya insan pasti subuh hayawaniyah. Hana pernah subuh insaniyah yang terlepas daripada hayawaniyah. Yang beliau katakan bi darurah mana-mana. Man punya kejadian kerana ya, itu tu redanya maka dahilkan mana bisa rurah tak boleh. Mana bisa rurah kerana tidak bukan Zaidun Fa'imun bisa rurah. Kuman lagi selama nak tidik, tidiknya wajib itu juga dengan daun. Hanya pernah nak tidik untuk politik yang naik daun. Man kejadian kerana boleh ukur. Kau tak tahu mana bisa rurah untuk lebih hutan. Jadi bisa rurahnya berarti punya bisa rurah. Itu yang darurah mutlakah. Punya darurah mutlakah lafadzi bi darurah langsung. Dan contoh salibah la ja'a min al insan bi hajar bi darurah. Hanya ini sesuatu daripada insan dengan batin bi darurah. Maka sungguh dihukumkan pada contoh yang pertama dengan darurah subut hayawaniyah bagi insan pada sekalian wate wujud zatnya insan. Dan pada yang kedua terhukum dengan darurah ternafi hajariyah daripadanya insan pada sekaliannya wate wujud insan. Kan? Wahia basitoh. Ianya qadiyah daruriyah mutlakah itu basit. Yang tepat dari leblah atau dari mumblah boh qadiyahnya. Nah yang basit, nah yang merekah. Dari leblahnya, nah yang basit, nah dari leblah 6 basit 7 meraka dengan 15 mungkin 10 meraka pasti dekat lah. Kita lihat jadi basit basit hanya meraka kita mana ni mana hanya meraka menyukalian yang mujabah kaku mujabah tertok. Ini salibah, salibah atau mengenai kandungan daripada kaliannya semata-mata mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Hanai kandung menafikan sesuatu daripada sesuatu. Menyebab kaliah salibah penafi semata-mata menafikan syek daripada syek. Ini pasti menyemrakab saboh kaliah kandung bandua penafinya daripadanya mengisbatkannya. Kenapa ini lang saboh kaliah? Lang saboh kaliah na subut na nafi. Macam kota ke nang tadi hal ni jenna di bari itu. Jadi bari yang lalalah yang tak ada kita. Apakah ni tak kena jabah tak kena tak mesti lebah. Tapi yang jelas le menyukalian murakabah di dalalah kepada ijab dan salam. Jadi murakab daripada ijab dan salam. Menyabasir, menyijab, ijab fakat, menyasalat, salat fakat. Menyamurakabah ijab mencapat dengan salat di dalalah lintas rupadiyah. Kah? Wa inama sumiyat daruratan, daruriyatan, hanya tanya dinamakan akan dianya padiyah akan daruriyah li timaliha ala darurah karena mensumulinya padiyah dia itu darurah karena na darurah na aku wajib mati dan dinamakan mutlakah daruriyah mutlakah. Ya daruriyah kan jelas bagaimana mana daruriyah likur itu. Kan? Mana daruriyah likur wajib akli. Karena dalam dalam kaliannya memang mengalapai daruriyah yang pertama dan sebuti wajib akli. Lubunan mutlakah bukan. Karena hanya ditakir darurah padanya dengan wasah atau wadah. Jadi hanya kait darurahnya guna wasah pula. Selama wadah pula. Mana-mana. Sehingga di ibarat daruriyah Yang kedua masrur ta'amah. Yang masrur ta'amah tetap daruriyah, walaupun hanya lafaz daruriyah, artinya dapat daruriyah ya. Masrur ta'amah yang pembagian daruriyah, yaitu wajib akli. Dianya masrur ta'amah adalah qadiyah yang dihukumkan padanya dengan darurah nisbah, tapi selama kekal wasah mutu. Tanggung darurah, tapi darurahnya selama kekal wasah. Contoh yang menjawab kullu katib mutahari kula sabek di darurah madama katibah. Di tiap urang yang kemuli negera menjaro dengan darurah. Maksudnya hancur han negera, tapi selama kekal ya itu yang kemuli. Ini kan yang jadi mohok nampak katibah katib. Mengkatib pencan di dalam. Tetapi wasah kitabahnya belum ada. Jadi dikaitkan darurah dengan wasaf masrutah. Ini masrutah. Bagaimana masrutah? Karena pakai syarat darurah. Darurah oh. Darurah pakai syarat. Ini masrutah. Masrutah adalah darurah yang pakai syarat. Wadra syarat baru darurah bila selamat kekal wasaf mutu. Jadi hanjirhan menyokati bermutra ini jadu. Tapi selama itu boleh. Ini hanya itu boleh, hanya bersali. Mana buka ada orang itu hanya itu boleh, hanya baru. Hanya urusan itu. Hanya urusan, urusan itu boleh. Kan hanya tak nabi. Hanya mutra ini jadu, ini hanya itu boleh, hanya itu boleh. Jadi biasa menentang orang yang baru. Belum juga itu jadu. Ini contoh menjawab. Dan contoh talibah la syai'a minal katib, hanya jenis sesuatu daripada katib dengan tetap ada jarum secara darurat loh. Madama katiban ini. Jadi ini mengisbatkan gerak, ini menafikan tetap. Yang dua-duanya tetap di darurat madama katiban. Maka semua dihukumkan pada yang pertama. Dengan darurah subut mudra anu jaro bagi mutu' selama kekal wasahnya mutu' yaitu kitabah. Karena zat katib, zat urun muli daripada hana dahi tibar wasahnya, tidaklah mudra anu jaro itu daruri subut baginya zat katib. Zat si katib, urun di, afrat si katibnya menyukun dahi tibar wasah kitabah, hana pasal mudra anu jaro. Ini memang karena kitabah di. Wafisani ya. Dan pada yang kedua dihukumkan dengan darurat karena fi tetap anjaro daripada mutu selama kekal wasahnya mutu kama anjar wahia basitah. Dianya katiah basiti. Bahkan basit untuk mengisbatnya mengisbatkan gerak pada contoh menjabat menafikan tetap pada surah Salibah. Dinamakan masrutah karena mencumulinya di atas syarat wasaf. Dan dinamakan ammah karena masrutahnya lebih umum daripada masrutah kasah. Jadi karena nama masrutah takutuk yang kasah, ini lebih khususnya lebih umum. Maka masrutahnya bukan masrutah ammah. Bahkan khusus ini karena getakir kasah dengan puah getakir menyemak serutah kasah itu dicakirkan dengan barang yang dipunafi dianya barang akan ihtimal dawam wasa dianya barang itu lah dawam. Jadi itu yang teman-teman pegah lidahnya dikatik selama kekal wasa kita bah, pasti ini menggerakkan jadwal. Selama wasaf kitabah. Yang jadi masalah, apakah wasaf kitabahnya wasaf yang dawam pada iskan atau purgon? Anakuk yang nyaman terutama hanya lelah kena. Cuma kapegah selama ditumulih, bergerak saja dah. Mami ditumulihnya tadi, berarti menggerak tadi. Mami ditumulihnya aja, berarti menggeraknya aja. Tetapi menyemat rukah paksa dikamah lahirkan. Banyak pun sikatif selama itu mulai sabi-sabi menggerakkan jari. Tapi adanya bukan sabi-sabi. Berarti bukan sabi-sabi, dia bukan sabi-sabi betul. Karena wasahnya hanya tubuh selama-lama pada mubuknya. Jadi la ada iman ini, la ada iman ini kan khusus je. Menjadi khusus yang la ada iman mana? Menyo yang masuk paham ke dawam ke wasah yang dawam itu, ke wasah mana dawam itu. Benar? Tapi yang jelas mengisbatkan mahmud kepada mubuk dikaitkan dengan wasah mubuk. Hina lagi. Tapi kedi dawam, kaki dawam, kedi hana, kaki hana. Hina umum je. Munyo masruta fasa la reman ana dawam. Berarti sama orang anda. Jadi dia tu dia juga munyo yang bakturah darurah dengan ini barasa na dawam ana dawam. Na kait la reman na yang hana kait la reman. Yang hana kait la reman ni dengan masruta amat. Masruta amat hana kait la reman kon kait la reman. Kau juga kaitkan dengan la reman. Hana kait, la reman hana kait. Waktu hana kait, dawam pijir, hana pijir. Munyo masruta fasa dikaitkan dengan la reman, baik dawam. Jadi selama na wasaf, na mamul. Tetapi adanya hana dawam. Berarti mana hana dawam? Na masa-masa yang wasafnya gadoh. Waktu gadoh wasaf, maka gadohlah mamul daripada mamul. Dan yang kedua masrutah khasah. Ini ada di ayamnya. Dianya masrutah khasah adalah masrutah ammah beserta diadah kait ladawam. Yang ladawam walaupun yang mengalih alba la nabi yang la la nabi dasati anak kait. Cuma ada kaki kaki kalinya. Jadi ladawam. Jadi memang kalau kamu kalimat ladawam. Ladawam, ladawam, ladawam, ladawam. Dawam biasa biwasa, maknanya selama na wasaf na mahmud. Tetapi hana dawam biasa bidat, kan selama na zat na mahmud. Contoh yang mujabah kullu katib mutaharikul asafi iki urun tumulih mudra anjaro selama kekal iki yang tumulih. La ada iman, kan tetapi yang kan kamu ga ada iman kan tetapi mudra anjaro yang tapi selama itu mulih mudra, tapi kan tetapi bahkan kan tetapi, karena hana itu mulih tetapi. Nabi itu mulai, oleh Nabi itu mulai, karena dia mudra, oleh dia mulai mudra lah. Yang tak pegang selama itu mulai pasti mudra, ni pasti. Cuma kemulainya nak, tapi yang mana berarti mudra, yang lain. Artinya tidak selama kekal zat mudu. Yang contoh menjawab. Contoh salibah, hana ini sesuatu daripada katib dengan tetap anjaro. Si katib hana tetap anjaro. Selama itu mulai, tak ada iman, kalau tak ada iman. Wahia, dianya masrutah fasah. Jika ada ia itu menjabah, itu murakab daripada masrutah ammah menjabah, maka mutlakah ammah salibah. Yang akan merakab menyo masrutah ammah nah, kan basir ini ke bukan? Tapi menyo masrutah fasah kan basir ini merakab. Masrutah fasah murakab. Panjang yang merakab, yang tergantung apakah menjabah atau salibah. Tak boleh telefon yang menjabah. Jika na ia itu menjabah. Kategori masrutah fasahnya menjabah. Murakab daripada masrutah ammah menjabah sabok dan mutlakah ammah salibah sabok. Wasabok halnya dari patah masrutah ammah menjabah. Masrutah ammah menjabah mengisbatkan mahmul secara wajib kepada mubtuh selama nawasa. Penyunahinan itu. Karena kuno masrutah fasah adalah diri masrutah amah, yaitu mengisbatkan mahmul kepada mubtuh ada jalan wajib. Apa? Dan dikaitkan selama kekal puasa. Yang karena makna maksudah amah. Maka tabatul mutlaqah amah sahibah. Yang hek merangkap daripada maksudah amah dan mutlaqah amah. Mutlaqah kalau ada budak mana buat? Gelak dan budak dalam ni. Mutlaqah amah sahibah. Dianya mutlaqah amah sahibah itu mukum bila dawam. Yang pada la dawa minan kana mutlaqah amah salibah. You know, kembali kepada makna itla' ilai. Itla' adalah menyemujabah mengisbatkan bil fi'li. Menyemujabah salibah menafikan bil fi'li. Kayak mana ikut? Makna amah tidak dikaitkan. Anak kait dengan watai. Gimana sih? Pokoknya, pokoknya. Zaidon kaimon, kita tidak, pajan tidak, pokoknya bermain ini. Pujamun idam, pujinya idam, pujidam lakdari, pokoknya idam. Yang mutlaqah amah menjabah mengisbatkan mahmul kepada mahmul bil fi'li. Subuh bil fi'li. Bajan, hana boleh dikumpul. Ketika petiban, hana lelah. Cuma mengisbatkan mahmul kepada mahmul subuh bil fi'li secara mutlak. Pak, subuh bil fi'li. Yang punya menjabah. Punya salibah, menafikan. Menafikan mahmul daripada mahmul. Pajar Nabi, pokoknya tak pernah Nabi. Pokoknya tak pernah Nabi. Hanya dikaitkan dengan pajar. Ketika wasahku huwa, watai rima sifat dengan sifat pakiban. Zaman di pajar. Hanya ada lelah kena. Tapi pokoknya pernah Nabi. Bayang. Yang gekun mutlakah amah sahibah. Mas wadah dah kun hana dawam. Wadah dah kun tidak menggerak anak jarau. Tapi menggeraknya hana dawam. Ini wadah ini mah hana dawam. Guna mengisbatkan hakikat kepada tidak selama anak kita bah. Kemudian menafikan segala tujuh. Maka mutlaqah amah salibah dianya itu mukum la dawam. Nah oke juga. Karena wajib mahmul bagi mu'mu apabila tidak ada ia itu dawam adalah salaf itu tahkok di jumlah. Jadi wadah kun subut gerak kepada hidup. Tapi geraknya bukan lebih. Wadah kun bukan lebih penyungan Nabi. Mam yang ada Nabi. Yang ada Nabi itu bukan lebih tadi kan. Kata ini subuh harkat kepada katib tapi hana pernah nana nabi menjaga. Menyang hana pernah nana nabi jawab betul. Tapi ni lah jawab bukan sama nabi. Menyang bukan sama nabi. Nana nabi pajar nabinya. Pokoknya, boleh nak kena nana jawab pokoknya. Nabi yang mutlakah amah itu. Sebabnya mutlakah amah talibat adalah menafikan penjumlah. Nafi bil fi'li pokok nak pernah. Lamanya kata tadi subuh sabit-sabit, sembuh takut, daimah. Sabit-sabit subuh gerak kepada tadi. Tapi nyok, la daimah. Gon sabit-sabit. Nyen baik pada faedahnya yang kapan salibah. Wadah itu gon sabit-sabit. Gon sabit-sabit nak pernah mana. Kau nak? Wadah itu gon sabit-sabit nak pernah mana. Maka hana apa? Nak pernah mana. Hanya ini pada pokoknya pernah hana. Jadi yang mana daripada mutlakah amang salibah. Salibah ini yang disebarkan Nabi. Mutlakah lantaran hana mupat wajah nafinya. Pokoknya nafinya amang. Ada mutlakah no bil-bili mana mutlakah. Menyo isbat subuh bil-bili, menyo nafi-nafi bil-bili. Berarti ternafi harkat pada ikatib sebil-bili pastina. Man pajang wajah yang tergaya nari. Nah, ianya itu makna daripada mutlakah amah salibah. Contoh lagi contohnya, la jaa min al katib bi mutahanikil asabek jadi tebak. Ini contoh mutlakah amah tato. Contoh mutlakah amah tato. Ana jenis sesuatu daripada katib dengan bergerak najaro. Bil itulah. Artinya mana itulah bil fili. Pokok tak pernah hanya lagi nya. Itu mutlakah amah salibah. Maka nyona mukum lagi dalam masa rutah fasah pun. Kalau dia kata la daiman, subutnya hanarawa. Punya subut hanarawa, na pernah na. Berarti na menafikan harkat pada dikati. Menafikan harkat, pasti na ternafi. Sebab hanarawa, menyokah dawam baru menanafi. Ini hanarawa berarti nanafi. Wa ingkana salibatan, dan jika ada yang nyakadiyah itu salibah, nyaminom yang menjawab. Menyamujabah murakab daripada matrufah ammah mujabah dengan mutlakah ammah salibah. Menyamujabah murakab daripada matrufah ammah salibah, maka mujabah mutlakah ammah. Dianya itu mukum lada wangdi. Karena penafi mahmul daripada mumu, apabila tidak ada ianya nafi itu yang dawa, adalah ijab itu tahkok di jumlah. Itulah makna daripada mujabah mutlakah ammah. Jadi, kap nafi. Sikatif hanya pernah dekat anu jaro selama itu mulai. Kondabedabe dekatnya. Bunuh kau nabi dekat, hanya dekat. Guna kondabedabe dekat. Nih kondabedabe dekat berarti nak pernah megah mengisbatkan harkat bil firli secara mutlak, secara amat hanya dikaitkan wate adalah mukum mujabat mutlakah. Mujabah mutlakah amah, maka murakab daripada matrufah amah salibah dengan mutlakah amah mujabah. Jadi contohnya kudu katib sakinul atabek bil filinya contoh mujabah mutlakah amah. Wa minhu mana dari ini makanya tala sesungguhnya iktibar pada mujabah qadiyah murakabah dan salibahnya itu dengan mujabah juzuk yang pertama dan salibahnya juzuk pertama. Sebab dia qadiyah yang murakabah lagi kita pegang dulu. Makna salab nainya, makna ijab nainya. Jadi bukan kandungan qadiyahnya, tapi yang menjawab salibah mereka itu. Nah, dikata apa? Cuma sekali juzu awal. Punya juzu awal di mujabah, tapi mujabah. Walaupun juzu tadi ini salibah. Punya juzu awal di salibah, tapi salibah. Walaupun juzu yang kedua ini, mujabah. Nah, jadi intibar pada juzu yang pertama. Maka jika nala juzuk yang pertama itu mujab, adalah qadiyah itu mujabah. Dan jika ada juzuk yang pertama itu salab, adalah qadiyah itu salibah. Dan tentu juzuk yang kedua, itu mukhalafah bagi juzuk yang pertama pada qif, artinya ijab dan salab. Yang mana benar? Punya juzuk yang pertama mujabah, juzuk yang kedua pasti salibah. Juzuk yang pertama salibah, juzuk yang kedua pasti mujabah. Muafiqun singkam. Mukhalafah pada kif, muafakat pada kam, artinya kuliah jadi dia. Ya kuliah sama kuliah, mana wah? Ya duduk yang pertama kuliah, duduk yang kedua kuliah sih, menyuruh yang pertama dia, yang kedua kuliah. Dinamakan akan masrufah karena mamara, karena nasarat, dan dinamakan akan fasah karena jin lebih khusus daripada masrufah amah dan dengan utama kait ladawah. But no.